بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. ولقد نادانا demi sayakti teman-teman undang-undang yang ingin kembar-kembar yang ingin Allah doa apa dapil do dapil do agaripun dakwah sampun dagu sangat bahasa de Quran sewu tahun kurang seket bahasa de Quran sewu tahun kurang seket berarti sangat atas seket tahun sahabat bayangake wis dak kuat lagi benar durung lakoni dakwah esok sore rido wengi sagang atau seket tahun orang kuat waktu jadi guru orang madrasah kalau seket tahun orang keselene ini ya, seket tahun biasanya rambulo selawe tahun orang madrasah waduh kesel iku sagagatos seket tahun esok sore rino wengi sambutane masyarakat meledihi silit ya. Kemol ditutupi raine aku mau ini peraupan wong kafir aja peraupan raine ditutupi bokoke dipleding no. Kurang ajare dene dulu rindu bagi untuk bokong saya bayangin akhirnya sahabat-sahabat Nabi itu kala Rabbi illi da'autu qawbi layla wa nahara walam yazidhum illa firara gusti kula le dakwah sampun jalu rinten-rinten dalu sing wonten dipledhiki silit bungkur raine ditutupi cacak sampun dadi guru ndak madrasah sahabat ulang dipledhiki sahabat ulang dipledhiki murid sampai kira-kira aku takut iki durung tenanan iki takut iki sahabat ulang ndak karepe murid dipledhiki silet kira-kira watake terus keset sahabat kepuk ke. Iku jahapik lho keset ada dampar ya. Dampar dibrek lho payah iku ora usah dari setahun dah saulangan tak lho mau kata ini kalau mau lagi kata itu bawahnya sahabat peledih aku boleh tidak boleh orang tak apa-apa wis aku boleh ngono tok. Faladi balbuci pun mongko bagus telan sapa wong dhewe sing nyembadani Ya. Gembar-gembare Nabi Nuh ditampi dening Allah. Akhire Gusti Allah dadu dateng Nabi Nuh. Wes karepmu piye Nuh? Karepmu ae. Maksud kula tumpes mawon. Iya. Sok kapan? Sabadika. Nek sabadika kowe katut. Sabadika sing kula mboten katut, ora iso. Lajeng disebuti. Kue gae kanggo penyelamatmu keluarga gae perahu kapal saya didamel apa kayu jati kayu depo di nandur dike nandur dike iki sahabat kita ada ngerti orang apa agar wong duka dituruti sak dalika boten Gusti Allah nuruti tapi dituruti dak dojo pada akhirat saiki apa besok iki Gusti Allah ora nentake nado kadang-kadang santri-santri le mahami kecekaan Mahabi udhu'udi astajib lakum. Kowe njaluk ning aku tak turuti. Gusti Allah ora muni tak turuti saiki. Ora ana ngono. Ya. Kurang teliti. Kowe njaluk tak turuti. Tapi ora ngendika saiki. Ana wong fakir kepengin sugih, ya tak turuti. Kadang-kadang yang nuruti saya doa wis mati saya tiba sugih pada anak oke eh pahami nek belajar ulane nek ngomong ku diteliti ya omongane udhu'uni astajib lakum kowe njaluk areng aku kok tak turuti tapi Gusti Allah lek ketika tak turuti sak dalika ora-ora. Tak turuti tak weda buang, tak weda kuwe dalika cilam ora-ora. Kadang-kadang dituruti meh mati. Meh mati dituruti. Tapi tetap dituruti. Kadang-kadang dituruti tapi orang saat dia likodok dojo dah besok kita rade besok dah akhirat le dituruti sebabnya apa kebijaksanaan Allah tak wagi kita turuti suke saiki bahaya alang suke besok dah wis tuwo kita rade kayak kau itu. Ya, kisahkan pelajari maka di waca-waca Gusti Allah nuruti Nabi Nuh, nuruti tupes-tupes tapi kan randur kayu jati dike le randur 200 tahun 200 tahun lagi ditebang gae perahu arsiteke malaikat Jibril ya. Badane perahu dadi lagi Gusti Allah nuruti baju moncrat saka bumi jumber saka langit gemrocek 40 dina 40 bengi doya ora katok bumine sing katok baju sak doya sing katok baju perahu dipasang tapi lo gudang-gudang bojole anake bantune sing dogelek Islam dorong lebu undak digawe telu Undak sing dhuwur kanggo manusa. Undak sing kedua kanggo kewan-kewan sing ora galak-galak. Undak sing isor kanggo kewan sing galak-galak. Macan, gajah, leuk, kulon, ula, dakin. Wedhus, kebo, sapi tengah. Pitik, bebek tengah. Manusa nek dhuwur. Niku wong sak donya jutaan. Sing gelem numpak prau meh wong 40 lanang, 40 wedok. Sampeyan bayake. Kalih sing ngaji malam kemis kathah niki. 40 jodoh. Liyane kerem. Termasuk kerem bojone. Anake sing dawire Kan'an. Anake Nabi Nuh papat. Sing telu Islam, sing siji kafir. Sing Islam nomor siji namine Sam. Nomor loro Ham. Nomor telu Yafes. Ki masuk nak gede kapal sak bojone Kan'an kalap nang segara gembar-gembar Nabi Nuh. Lek gembar-gembar Gusti sampai pun janji datang kula keluarga sampai selamatake. Kok anak kula Kan'an boten sampai selamatake? Doh, kau aja bodoh. Kan'an itu dudu anakmu sing bener. Bahasa ada gitu. Innahu laysa min ahlik. Jadi kedaden saka ora bener. Paham niki? Innahu laysa min ahlik. Innahu amalan ghairu salih. Perbuatan sing ora bener metu Kan'an. Doh, kita coba aja ganti budu. Gak Gusti, nuwun maaf, dalam ampun ngatas dados tiang budu. Tapi doh, ya, iki dok kene diterangake warat jainahu lan jelamatake eisun Allahu eirapillo wa ahlahu lan ahli rapillo bilal karbil azim sangkeng susah sing agung. Loh, iki wis dijanjani Gusti Allah wa ahlahu. Rabi loh ngangkat Kan'an termasuk ahli keluarga. Ditolak karo Gusti Allah, iku dudu keluargamu sak benere. Paham mboten iki? Bahasa kata ini paham mboten? Jadi Kan'an itu anak tapi dudu anakmu sing sak bener. Paham? Ini bahasanya Quran. Illahu laysa min ahlik. Illahu amalun ghairu saleh. Saka hasil sing ora bener. Islah lah ya. Rak paham ya, semoga-moga rak paham. Masalah. Apa tak? Bahasa Quran kene iki kurang pantas nek ditempelke ning Rabi Nuh. Ana ditempelake bawane jaman riyen iku sing rame iku kudu gripik. Ora agar ora elek-elek iku diwira gripik. Saiki gripik sae kok sae. Aku saiki ora tau bangsa elek-elek tak gawane gripik mbah. Saiki gripik wis sapi. Ya. Santri-santrine biar. Iki direkam dhek kok. Agar ora nakal mesti kok rono. Nah, itu bacane Quran sing ditujokake Nabi loh. Innahu amalun ghairu salih. Kira asapat ora sing waca amila ghairu salih. Amila ghairu salih. Perbuatan sing ora bener. Es kau doa ya, kau dah keterangan dah. Wajah Allah ladate ake insur Allah zurriyatahu ing anak putune Rabbiloh hubi anak putu al-baqin sing sakarene dadi wong buri-buri iki bakale sing ana manusa namung keturunane wong prau wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin dadi kaya kula jenengan iki anak putune wong prau mbah tiba Sekisar mbah tiba Yafes mbah tiba Khat dak tiba Khat an jelas ora dak tiba Khat jelas ora mergo Khat wis mati paham ya. Jadi kula jenengan iki dak keturunan Sab, Hak, Yafes, iki dak keturunan Abido. Dak ora ya liyane. Ada aku sing wae keturunan Adam ngono ya. Mesti bener e. Ya. Kula yakin keturunan Adam. Yakin. Pasti. Wanita Allah, wanita. Ya, jadi kabeh iki keturunan Mbah Adam. Ah, bener. Nek keturunan Kanjeng Nabi durung garuan. Nek keturunan Mbah Adam yakin. Sing ora percaya kafir. Wani. Wa tarakna lan digalake izin Allah alai ngatasé do fil akhirin dalam umat-umat sing keri-keri tapi umat-umat sing keri kabeh iki keturunan jaman Nabi dosa prau mesti sing ora keturunan Nabi dosa prau ora urip kesimpulan dadi wong saiki iku keturunan nelayan bapak ibu kula niku nelayan. Walane nek dadi pegawe aja kewakilan. Kun arae wong kapal. Juga ya arae wong kapal, dak duwe ya arae wong kapal padha wae. Akhire jawab Gusti Allah salamun utawi wilujeng ala dohen tetep ing atase Rabbi Loh fil alamina dalam tengah-tengah wong alam kabeh illa satamina insan Allah kadzalika kaya mekono bales kang katutur dajizil muksinin bakal bales insan wong-wong sing gawe bagus wong sing lakune ape-ape bakal tak bales ape illahu satamina rapidlo bil ibadinal mu'minin iku setengah sake kawula isir kang mukmin suba aghraqnal akharin duli ngarep isun ing kaum sing liyane liyane sing nak prau kerem kabeh antarane sing selamat karo sing cilaka sing ketubas ora ana prosentasi deh nah, sing dia ketubas jutaan sing selamat 80 ladang 40 wedok 40 wa illa bin syi'ati lan setan mana ikut tengah saking golongan Nabi Loh la Ibrahim saya tidak Nabi Ibrahim Nabi Loh riwayatnya sabun rapong ini ganti sisi ada Nabi Loh golongan Nabi Loh yaitu Nabi Ibrahim antara Nabi Ibrahim karo Nabi Loh niku kacek ada ada yang 2000 tahun antara Nabi Loh karo Nabi Ibrahim kacek itu ada yang 2000 tahun cuy lah antara Nabi Loh tutup pulau jenengan ini tidak bangsa 5000 orang aku apa keliru 5 tahun 5000 kula tutup Nabi Nuh ada tidak 5000 tahun tutup Nabi Adam 8000 tahun Jadi sing kari umure donya iki ora ganti 1000 tahun maneh ora ganti. Jadi akeh sing wis kliwat. Sebabe napa? Gusti Allah ketika umure donya bakale pitung dina. Umure donya bakale pitung dina. Sing dawuh Kanjeng Nabi nokone hadis qudsi. Kanjeng Nabi ketika aku lahir nokone hari ketujuh. Tak balani maneh. Kanjeng Nabi ketika umure donya pitung dina. Ketika balik aku lahir dina kaping pitu. Gusti Allah mandesake wa inna yauman inda rabbika ka'al fisarati bimba ta'udun. Ukuran sedina sing dikersakake Gusti Allah padha karo 1000 taun itungane manusa. Wa illa yauman inda rabbika ka'al fisarati bimba ta'udun. Jadi sedina sing dikendhikake Gusti Allah padha karo 1000 taun. Kanjeng Nabi ngendika aku lahir tahun dina kaping 7. Ah saiki itu. Tahun Hijriyah. Diki tulisan dokane Al-Baqarah 1436 Hijriyah. 1436 tahun Hijrah. Kanjeng Nabi Hijrah umur 53. 36 ditambah 53 berarti 88. Di kula jenengan iki sampun masuk tahun 1488. Kula jenengan dina kaping 8. Berarti kula jenengan dina kaping 8 wis berjalan 488. Iki berarti wis ana fadal, kelebihan. Kelebihan fadal 488. Wis dadi sunnatillah. Fadal ora bakal ngliwati 1000. Jadi kira-kira iki sampean ngitung ya ora iso mergo sampean ada mun wis gak ono. Tambah 500 tahun pujul rolas. Walaupun 500 tahun pujul rolas. Apa gak bakal umur tambah 500 saja bakal. Jadi bawahnya sampai di takon-takonan berdekat. Aku menangis orang jelas rak menangis. Jelas rak menangis ya. Cuma yang penting kita termasuk golongan wong Islam. Kabudu TBJ muka-muka husnul khotimah. Itu yang penting itu. Nah, mulanya istighfarnya Kanjeng Nabi diwaca aja lali bengi pisan rina pisan paling ora iku. Nah, iki nerangake ceritane Nabi Ibrahim. Izja'a dalikane soan sapa Nabi Ibrahim rabbahu ing pangerane Nabi Ibrahim biqalbin salim kelawan ati kang wilujeng. Iki jeneng-jeneng cerita Rabi Nuh wis rampung ganti Rabi Ibrahim. Dakwah regane kaum. Kaume ya padha karo kaume Rabi Nuh sing nakal-nakal ngene iku. Ganti Rabi Ibrahim Gus sering ngapusi. Tapi ngapusi sing kena. Gara niku ana sing menang. Dalile Nabi Ibrahim tau gara ping telu. Siji iki engko. Sing ape tak maca iki. Jaman Nabi Ibrahim ana raja sing zalim namine Namrud. Namrud. Nek ora nyembah Namrud dipateni. Nah, Namrud dibrahala pirang-pirang. Dadi carane nyembah dipimpin. Saben-saben setahun cara kudus ada pramean carane arah-arahan mubeng karo dipimpin karo rajane mubeng kota iku madheke nak gone klendeng nak gone klendenge ya mbah kon klendeng wis ana bancane bancane wis ana aku Nabi Ibrahim dijayoi apa dijak arah-arahan Nabi Ibrahim awakku menurut ilmu perbintangan kok kaya apa lara aku ki saya dimaksud Nabi Ibrahim lara ati. Wong Nabi kok dijak nyembah berhala sakit ya. Engko lafale durung tak waca. Faqala inni saqim. Aku iki tak ramal-ramal engko nek melu arah-arahan gak kuat aku. Engko jantungku lara. Itu. Ya wes nek lara ya tak usah melu. Allah. Rakyat mulai rojo jati bawah keliling kota. Tengah do keliling kota Nabi Ibrahim jiko petel wadung. Nabi Ibrahim jiko wadung. Tapi kuabeh juga gon kelenteng sepi. Braholo dikepruki kabeh. Sing gedhe sing cilik dikepruki kabeh. Dingeh-ngeno siji sing paling gedhe. Waduh badhe digo materi ngancurake braholo sing cilik-cilik. Waduh digantung nak gulune berhala sing gedhe. Kanggo jawaban nek ana pitakonan. Engko nek ana takonan. Sing bocar ngacara berhala iki sapa? Tapi Ibrahim wis siap. Sing paling gedhe. Takoni sing ngocar kacena berhala iki sapa? Sing paling gedhe. Maksude Nabi Ibrahim wong sing paling gedhe ku Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tangane nudi iki. Lha iku sing paling gedhe. Tak salah dite ya. Iki kok ana gone Quran. Bahasa Quran kita niki lho sing ngono. Ora lugu. Takolane. Sing ngocar ngaceno berhala cilik-cilik iki sapa? Sing ngocar ngaceno sing paling gedhe, ra trimo dadi pangeran direbut pirang-pirang. ngawuk. Segale gedhe ngawuk. Lah iku waduke. Oh, dadi. Dadi bener, lah iku waduke. Ki goroh. Tapi gorohe goroh kanggo siasat taktik. Dawar siji ngakoni loro. Goroh rawan loro. Dhe'e sing gocar kacera tapi diakono berono sing paling gedhe. Nanging bahasane ora keliru, bahasane gedhe. Nomor telu Nabi Ibrahim lelungan karo sing wedok Busara ngliwati raja zalim. Raja nek ana wong ayu direbut. Raja nek ana wong ayu direbut, diroyok. Oleh ya diroyok, gak oleh ya diroyok. Nabi Ibrahim kalih Busara. Rajane ngerti kana wong ayu ku, coba takoni. Padahal bojone sebab Nabi Ibrahim ora gelem ngakoni nek iku bojo mergo nek diakoni bojo, bojone dirampas, Nabi Ibrahim dipateni. Sing larang dipateni, sing wedok direbut. Walane dalika takone iku bojone boten sederek kula. Sederek sing dimaksud al-muslim akhul muslim. Ki goroh. Goroh sing nomor telu bojo diakoni dulur. Tapi ora keliru cara gawa ora keliru. Akhire Nabi Ibrahim selamat ora dipateni. Bojone arep dikumpuli. Tapi Ibrahim damong donga, ya Allah Gusti, nek bojo kula aja dikumpuli, muga-muga mekakeng. Agar ape dikumpuli, mekakeng gak iso balik kene. Dadi tak dhuwur kene tok. Barang wis sepele ora kepengin kumpuli waras ae. Barang wis medhun ngerti kok kaya ayu, kumpuli deh mekang ke mana. Nganti ping telu. Bakakang ping telu. Terus cita kali. Aku ora iso hasil gara-gara sebabe apa kowe. Ya ya moga Nabi Ibrahim ku wong apik, Nabi jadi ora barengake. Ngono. Ade aku ora iso iki. Oh, wis saged. Kanggo mangsuli kegelaane sing wedok. Sing wedok diwehi hadiah. Hadiahe wong wedok budak. Sing bojone Nabi Ibrahim namine Sarah. Sarah diwehi hadiah budak wedok namine Hajar. Jadi asale Arab di arah Allah tapi ora berhasil malah untuk hadiah. Barawes boleh Nabi Ibrahim gawa bojo Sarah karo Hajar. Hajar nalika iku durung dadi bojone. Sarah tetep dalam Nabi Ibrahim sing bodi sing Sarah. Niki budak niki kula aturke jenengan merga wau kula selamat mboten dikembali sebab dukane jenengan. Sing dewa jenengan ya sapa tapa ini ki Nabi Ibrahim ya bener lah kenapa. Terus dirapi. Dirapi dadi bojone Nabi Ibrahim malah loro. Sing jenenge Sarah, sing nomor loro Hajar. Kumpul sak rumah. Tambah bulan. Sing Hajar hamil. Iki cerita iki keterangannya turun tak wajah delok dikit deh ya sing Hajar wis hamil sing Sarah turun hamil Sarah mureng-mureng kok podo-podo nak omah kene podo-podo kamare tek kono hamil aku dak berarti kowe nek mbah aku etak-etak ngono. Sarah boreng-boreng matur karo sing lanang iki sampean tak suwun supaya Hajar rupane ora apik kudu mbok owahi order dile. Nek ora tak pateni. Tapi Ibrahim entuk wahyu saking Gusti, ya Ibrahim owahi carane ngowahi malaikat Jibril pulang gan gadah kuping dicoblos. Terat gadah kupinge Hajar dicoblos kiwa tengen. Wes iki wes anu. Wes tak bolongi. Ya, matur nuwun. Terus malaikat Jibril murang. Wae kuper. Kupinge pasang kuper, kuper. Diwae suweng. Kewa tegal diwae kuper koper kuper ngerti kuper suang ngerti para kuper malah ayu saya sarah boleh boleh wadah lo naik pas Ibrahim cara mengrobah kaya kono aku ya rebah cara saya wedok jalo dirobah jalo suang pada ayu nih wadah. Hati kawit-kawit ada orang suwegan bojone Nabi Ibrahim Hajar. Hati saiki akeh. Ya. Saya gede, saya gede habile. Ngamuk mana saya wedok? Saya buat tua ngamuk. Ibrahim. Hajar darah buat pindah obah, awas konfrontasi. Bisa goro mati. Malaikat Jibril madhep Ibrahim. Hajar pindah wae. Aja nak palasen kene dipindah ring Mekah. Terus Nabi Ibrahim numpak buruk karo Hajar ring Mekah. Hajar dipindah. Jadi wong sing duwe bojo loro aja kate kumpul sak kamar. Aja kate kumpul sak omah. Supaya dikene dhewe-dhewe. Terus Hajar pindah ke Mekah iku. Kate nglahirake anak putra namine Ismail. Ceritane sak malam Kamis. Iki tutuk kene dikek. Dipatasi wa illa besyian idh qala li abihi wa qawmihi durung tak waca ya cerita-cerita agak dipatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah bacaan suratul Fatihah Muhammad Imran Rosadi Hidayah Cahyani Anisa Mutahoro Salsabila Nur Aziz Nur Aliman Sriyana Ibu Suwarti, Nur Halimah, Wagiman, Jannatun Ni'am, Bapak Mulyanto, Arif Zahidianto, Bapak Arif Santiko, keluarga Rohadi Sa'dullah, Muhammad Muhaiminan, Muhammad Fathun Ni'am, Hani Zumariah Sulistiani, Bapak Mubari, Ibu Fasin, Bapak Haji Mahalida, Adi Ahmad Faris Kurniawan, Vivi Nur Mayanti, Muhammad Fahmi Mubarak, Bapak Kamin, Bapak Adinan, Ika